Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wardahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amala. Ikhwani wa akhwati, wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa ridha. Kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Semoga ikhwan dan akhwat masih bersemangat untuk mendengarkan kajian kali ini. Kalaupun capek, letih, maka semangatnya bisa mendongkrak ke capekannya dan keletihannya. Ini suatu hal yang wajar ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli amatin surratun wa likulli surratin fatratun, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka." Sungguhnya setiap amal itu ada waktu semangatnya. Dan waktu semangat itu juga ada waktu fatrahnya. Waktu futurnya. Ya. Waktu lemahnya begitu. Fa man kana fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang masa futurnya tadi itu tetap pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya tidak keluar dari jalur yang lurus, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Tapi ketika masa lemahnya tadi kepada selain daripada itu, maka sungguh dia telah halaka, binasa. Oleh sebab itu, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, kapan kita bersemangat, kapan kita lemah, kapan kita futur, maka kita harus bisa tetap menguasai kondisi kita. Ya. Kalau kemudian terasa ngantuk, terasa lemes, ya ke belakang saja, langsung cari air wudu. Ya. Kemudian hadir di majelis lagi, jangan sampai kemudian kita dalam keadaan ngantuk, bahkan tertidur, duduk di majelis ya. Ya, kita menghormati ilmu dan apa yang disampaikan oleh ustadznya. Ya, oleh sebab itu kalau antum perhatikan bagaimana para ulama dulu semangat mereka dalam belajar ya luar biasa sekali ya, wah, ya. Sampai kalau pada waktu malam hari mereka belajar itu fitdawi al-qamar, saking miskinnya, saking fakirnya mereka, mereka tidak punya harta untuk beli minyak lampu. Akhirnya belajar di mana? Di cahaya bulan. Ya, belajar di mana? Di cahaya bulan. Keluar dari rumah kemudian membaca di luar dengan penerangan dari cahaya bulan. Di antara mereka, masya Allah, kalau kita dengar dari kisah-kisah mereka itu seakan-akan suatu hal yang khayalan ya, gitu ya, khiali begitu ya. Salah satu di antara mereka itu selama lebih dari 20 tahun itu gak pernah makan malam dengan tangannya. Gak, 20 tahun. Kenapa? Gak sempat untuk makan. Sehingga apa yang terjadi? Saudara perempuannya menyuapi makan dan dia sedang menulis dan membaca. Gak sempat untuk makan sampai kemudian saudara perempuannya dulang menyuapinya. Sampai istrinya Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Inna hadhil kutub la asyad la asyaddu ala min thalath adra'ir." Buku-buku ini lebih bagi saya, kata dia, lebih berat dibandingkan dengan tiga madu wanita katanya. Jadi maksudnya apa? Lebih berat bagi dia dibandingkan kalau suaminya punya istri tiga. Ini buku-buku ini. Ya, Maksudnya dia konsentrasi penuh dengan buku-bukunya sehingga melupakan istrinya. Istrinya akhirnya kurang perhatian. Akhirnya marah pada buku-bukunya. Ini buku-buku ini lebih berat bagi saya. Ini lebih mendatangkan kecemburuan daripada tiga orang istri katanya. Yang lain katanya. Nah, saking semangatnya, saking kuatnya mereka dalam belajar. Bahkan di antara mereka pada waktu malam membaca dari penerangan cahaya bulan itu jalan tidak tahu kalau di depannya itu ada lubang got, sehingga ketika baca langsung masuk ke dalam got. Ini kan seperti kisah-kisah khayalan begitu. Ya, insya Allah paling tidak ya kita berusaha untuk tetap menjaga semangat kita ya dalam belajar ya. Baik, kita masuk pada bab yang ke-9, mauqifus salafi as-salihi minal mubtadi'ati. Sikap salaf as-salih dari ahl bid'ah. Hadr wa tahdir min ahl ahwa wal bid'ai mukhalifina li sunnah. Pada bab sebelumnya telah jelaskan tentang kaidah masalah apa? Takfir wa tabdi' wa tafsik. Bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan siapapun orangnya yang termasuk di antara ahlul kiblah kaum muslimin kecuali dengan dalil syar'i dari Quran dan sunnah. Dalilnya itu jelas-jelas menunjukkan tentang kufurnya perkataan tersebut atau perbuatan tersebut. Bukan masalah khilafiyah di antara para ulama ya. Nah, bahwa perbuatan atau perkataan yang muncul dari seorang tadi betul-betul berasal dari Quran dan Sunnah dan disepakati oleh para ulama tentang kekufurannya. Bukan masalah syubhat, bukan masalah khilaf. Nah, kemudian yang kedua, tidak melazimkan orang yang terjatuh pada perbuatan kufur, maka dia kafir. Tidak melazimkan orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah, dia ahlul bid'ah. Sebagaimana tidak melazimkan orang yang jatuh pada perbuatan fisik dosa besar bahwa dia adalah seorang fasik. Kecuali setelah terpenuhi apa? Syarat-syaratnya dan tidak adanya apa? Penghalangnya. Seperti syarat-syaratnya dia bukan jadi apa yang dia lakukan bukan atas dasar kejahilan. Bukan al-jahl, jahl itu syai' yu'tadar, udur jahl. Banyak dalil yang menunjukkan apa kejahilan, itu adalah udur. Kemudian yang kedua, bahwasanya dia bukan dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang ketiga, secara umum ini ya, dia tidak memiliki takwil saik yang diperbolehkan. Berbeda dengan orang yang punya takwil ya. Seperti contohnya orang-orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah ketika mentakwilkan tentang sifat-sifat Allah SWT so dengan menurut mereka makna bahasa, maka kita tidak bisa menyamakan antara dia dengan siapa? Dengan orang-orang Jahmiyah. Kalau Jahmiyah menolak ya, secara mutlak ya. Jelas perbuatannya kufur. Seperti contohnya Allah SWT tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Allah SWT tidak memiliki nama Rahman dan juga tidak tergantung padanya sifat rahmah. Berbeda dengan orang Asy'ari. Orang Asy'ari menolak sifat rahmah. Tapi apa? Takwil. Sebabnya apa? Takwil. Sebabnya takwil dan takwilnya itu dilihat dari si bahasa masuk. Ada si bahasa itu walaupun takwilnya fasid, fasidul i'tibar ya. Takwil fasidul i'tibar. Karena yang zahir panjanglah itu jangan masalah sifatnya. Berbeda dengan orang sufi ketika mentakwilkan bahwa sesuatu itu ada zahirnya, sesuatu itu ada batinnya. Al-Quran ada zahirnya dan ada batinnya. segala sesuatu ditakwilkan seperti itu. Nah, seperti contohkan, dicontohkan menurut mereka bahwasanya wudu, zahirnya wudu, tapi hakikatnya wudu adalah batinnya seperti ini dan seterusnya. Ya, ini batil, enggak ada dalam dari si makna bahasa, dari si makna apapun. Nah, tidak bisa. Atau kemudian seperti contohnya orang-orang Syiah mentakwilkan firman Allah SWT, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah-baqarah, kata Aisyah. Tidak ada kaitannya, tidak dari sisi makna bahasa, dari sisi makna apa namanya tafsir di kalangan para ulama, tidak ada sama sekali. Apa hubungan antara baqarah dengan Aisyah? Tidak ada. Nah, mereka mentakwilkan firman Allah SWT, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan diartikan Abu Bakar dan Umar. Tidak nyambung takwilnya. Fasid. Tiba dari awal sampai akhir. Ya. Ini jelas, ini di luar. Yang apa, apabila dia mentakwilkan dari si makna bahasanya itu ada. Bukan berarti dia menolak secara mutlak seperti orang Jahmiyah, tapi apa, dia mentakwilkannya, takwil yang dari si makna bahasa itu ma'ruf, seperti tangan diartikan kekuatan itu. Ada dalam bahasa Arab ada, tangan artinya kekuatan. Tapi ini tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan zahir ayat tersebut. Nah, dan seterusnya. Jelas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengkafirkan seseorang. Dan juga harus, mawani'nya harus tidak ada. Penghalang untuk mengkafirkannya tidak ada. Yang tadi sudah ditegakkan hujah, kemudian subat-subatnya kemudian dihilangkan. Nah, dan juga ini berlaku pada apa? Pada pembid'ahan dan memfasikan. Membid'ahkan seorang dan memfasikan seseorang sama. Kaidah takfir, watabdi, watafsik itu sama. Ya, bukan berbeda-beda. Begitu. Nah, sekarang kita beranjak pada sikap salaf as-salih dari ahl bid'ah. Hadr, peringatan, watahdir, dan memberikan peringatan min ahl ahwa wal bid'ah, dari ahl ahwa, para penganut, pengikut hawa nafsu dan bid'ah, al-mukhalifin li sunnah, yang menyelisih sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amri hadha ma laysa min fa huwa raddun. Man ahdatha, barang siapa yang membuat-buat, ini dari awal ya, ini membuat-buat ya, fi amrina, jadi menciptakan, membuat sesuatu dalam urusan kami. Ini perhatikan ya, ini man ahdatha berarti apa, dia bukan mencontoh ya. Orang yang belakangan mencontoh mereka. Ini yang membuat pertama kali. Man ahdatha, membuat-buat. Fi amrina hadha, dalam urusan kami ini. Dalam urusan apa? Urusan agama atau urusan dunia? Kalau ada orang mengatakan pesawat itu kan bid'ah dan seterusnya itu, karena kejahilan dia, enggak paham tentang mana. Bid'ah ya. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan darinya, bukan dari bagian agama, dalam urusan agama yang dia bukan dari bagian agama tersebut, fahuwa raddun, maka tertolak. Ini bagi para apa? Bagi para pembuat bid'ah. Ingat, ini bagi para pembuat, man ahdatha fi amrin hadha ma laysa min fahuwa raddun. Ada pun hadis yang kedua, man amila amalan, bukan orang yang membuat, tapi apa? Beramal dengan suatu amalan, laysa alihi amurna, tidak ada padanya perintah kami. Beda enggak yang pertama sama kedua? Yang kedua orang yang membuatnya, tertolak apa yang dia lakukan. Yang kedua orang yang beramal dengan amalan bid'ah. Ya. Secara umum bisa jadi dia yang membuatnya, bisa jadi dia hanya sekedar mengikutinya. Ya. Bisa jadi dia yang membuatnya, bisa jadi dia yang sekedar mengikutinya. Laisa 'alaihi amruna, dan tidak ada padanya perintah kami. Fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi hadis yang kedua ini lebih umum dibandingkan dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama mengatakan, oh, saya bukan yang buat ini, saya sekedar mengikuti. Saya enggak terkena hadis yang kedua, apa hadis yang saya bukan yang buat bid'ah, saya sekedar mengikuti saja. Yang tertolak kan orang yang buatnya, saya bukan membuat saya. Tapi dia kena dengan hadis apa? Yang kedua, manamilah. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, walaupun dia bukan yang buat, tapi dia mengikuti dari amalan bid'ah. Nah, tapi waqala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imana. Rawahu Abu Daud. Barang siapa mencintai karena Allah, memuji karena Allah, memberi juga karena Allah, melarang juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi ketika membenci ahlul bid'ah, membenci ini bukan karena pribadinya. Saya membenci karena apa? Karena apa yang dia lakukan. Karena Allah SWT. Nah. Bukan ini begitu ya. Sebagaimana ketika kita mencintai saudara kita, mencintainya bukan karena apa-apa, bukan karena hartanya, dunianya, atau kepentingan yang lainnya. Tapi mencintai karena apa? Karena agamanya, karena ibadahnya, karena kesolehannya, karena akhlaknya. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'atha Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna. Tidaklah seorang nabi diutus Allah SWT pada umat sebelumku illa melainkan kana lahu min ummatihi, maka dia memiliki dari umatnya hawariyuna. Maksudnya apa? Para pembelanya. Punya para pembela, penolong dan sahabat-sahabat. Ya akhudunahu bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Mengikuti sunnahnya, jalan yang dia contohkan dan mengikuti perintahnya. Tsumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun. Nah, kemudian setelah itu umatnya tadi takhallafa min ba'dihim, datang generasi setelah mereka, khuluf generasi. Yaqulun ma la yafa'lun, mengatakan sesuatu yang mereka tidak berbuat. Wa yaf'alun ma la yu'marun, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah, ini ya. Tidak ada seorang nabi pun kecuali melainkan apa? Memiliki apa? Nah, para pembela, para sahabat, memegang, mengikuti sunnahnya, kemudian mengikuti perintahnya. Kemudian setelah itu datang setelahnya apa? Khuluf generasi mengucapkan apa yang tidak mereka berbuat dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahu biyadihi fa huwa mu'min, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Jihad dalam artian apa? Mengajak kepada yang ma'ruf ya, tapi dengan apa? Dengan tangannya. Faman jahadahu bilisanihi, barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, fa huwa mu'min. Faman jahadahu biqalbihi fa huwa mu'min. Walaysa min wara'i dhalika min iman habbatu khardalin. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Walaysa min wara'i dhalika min iman habbatu khardalin, dan tidak ada di belakang ini semuanya dari keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ini perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat jahada. Faman jahadahum. Jihad di sini bukan maknanya apa? Qital, memerangi mereka. Nah, sebagaimana mungkin yang dibuat oleh sebagian orang-orang yang kental meneriakkan jihad-jihad, bahwa jihad itu tidak datang kecuali maknanya qital. Ya. Ini salah satu di antara dalil hadis yang bantah perkataan mereka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika ada seorang sta'dana rajul min Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khurujah, seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki itu, "Alaka abawan? Apakah engkau punya kedua orang tua, na'am ya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW, fa fihima jahid. Maka berjihadlah. Ketika ditanya, apakah kamu punya kedua orang tua? Iya, masih hidup. Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Maksudnya berjihad apa di sini? Hah? Berbuat kebajikan. Bil walidain. Bukan jihad, berarti perangi keduanya. Maknanya ghairu mustaqim. Maka di sini apa? Maksud dalam hadisnya apa? Mengajak kepada yang ma'ruf, mendakwahi mereka. Dengan tangannya, yaitu mencegah mereka berbuat kemungkaran, atau kemudian menyampaikan dengan lisan mereka, atau membenci perbuatan mereka, maka itu juga dikatakan jihad. Ali bin Mas'ud qala Rasulullah SAW, yakhursu fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan keluar pada akhir zaman qaumun, suatu kaum, ahdathul asnan, sinnya masih, umurnya masih muda, sufahaul ahlam, orangnya sufahaul ahlam maksudnya apa, pikirannya itu dangkal, masih muda pikirannya dangkal. Yaquluna min khairi qauli an-nasi, disebutkan yang lainnya khairul bariyah, mengucapkan perkataan dari orang sebaik-baik orang, yaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamrukuna min al-islam kama yamruku sahmu min ar-ramiyah, keluar dari Islam sebagaimana keluarnya apa, anak panah dari apa, ramiyah, dari busurnya. Isyarat ini al-muruk di sini bukan muruk kuliyan ya, keluar dari Islam begitu enggak. Tapi muruk di sini mana apa? Khurus terhadap ummah, maksudnya keluar dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari jamaah kaum muslimin bukan berarti apa? Keluar dari Islam. Tapi melakukan perbuatan yang diantar perbuatan dosa besar. Tapi bukan sampai kemudian mereka dikafirkan gara-gara ini ya. Man laqiyahum fal yaqtulhum. Barang siapa bertemu dengan mereka, hendaklah dia membunuhnya. Fa inna fi qatlihim ajran. Sungguhnya pada pembunuhan mereka itu pahala. Liman qatal, bagi yang membunuhnya, indallah yaumul qiyamah. Hadis ini tentang apa? Hadis khawarij. Sebagaimana dikatakan dalam hadis ini, keluar pada akhir zaman. Dan mereka itu nanti insyaallah ta'ala jadi pasukannya Dajjal. Ini orang khawarij ini ya. Keluar dari jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslim pada saat itu zamannya siapa? Imam Mahdi dan Nabi Isa bin Maryam. Ya. Ini ya, masih muda orangnya, tapi pikirannya dangkal. Ya. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang khawarij zaman sekarang. Tidak pernah berpikir panjang, tidak mau duduk di majelis ilmu, belajar dari para ulama, dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Sesat menjadikan pemimpin mereka ini. Innallaha la yantazi'u 'ilma intiza'a min qulubi an-nas walakin yantazi'uhu bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala su'ila fa afta wa dhalla wa adhall. Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan satu kali cabut ya. Tapi Allah SWT mencabut ilmu dengan apa? Dengan memanfaatkan para ulama. Hingga ketika Allah SWT tidak menyiksakan satu ulama pun, maka manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu, mereka ditanya, wa afta, mereka memberikan fakta, fatwa, wa dhalu wa adhalu, mereka sesat dan menyesatkan. Begitu ya. Ini orang-orang ini, perintah Nabi SAW sangat, man laqiyahum falyaqtulhum. Fa inna fi qatlihim la ajran liman qatalhum indallahi yaumul qiyamah. Ini pahalanya besar. Ini perang menghadapi orang-orang khawarij ini. Tapi Inilah orang-orang Khawarij bagaimana dijelaskan di sini ya. Dalil-dalil yang terdahulu dan juga apa yang ada di depan kita ini, ini para ulama a'immatus salaf telah memberikan peringatan dari perbuatan bid'ah dan juga ahlinya. Hukum-hukum mereka dipenuhi dengan apa? Dengan bantahan terhadap al-bid'ah dan para pelakunya dan juga peringatan atas perbuatan bid'ah mereka. Ya. Sebagaimana contoh faqat rawu Muslim fi sahihi, bagus sekali ya di sini ya. An Yahya bin Ya'mar wa Humayd bin Abdurrahman qala Yahya li Abdullah bin Umar. Yahya seorang tabi'in berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Inna qad dahara kibalana unasun yaqra'un al-Qur'an wa tafakkaruna 'ilma." Nah, ya. Sungguhnya telah muncul dari arah kami orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa tafakkaruna al-'ilma, yaitu yattabi'una 'ilma. Maksudnya apa? Belajar ilmu. Wa dzakara sa'ana, kemudian dia menyebutkan tentang kondisi mereka, wa annahum yaz'amuna annahu la qadara. Mereka mengklaim bahwasanya tidak ada takdir. Wa annal amra unfun, bahwa urusan itu unfun. Maksudnya apa? Datang tiba-tiba. Tidak ada takdir sebelumnya, tidak Allah SWT tetapkan sebelumnya. Segala urusan datang dengan apa? Begitu saja, tidak ada takdir sebelumnya. Unfun itu apa? Awal ya, datang begitu saja. Ya, kata mereka. Sementara sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya Allah SWT menetapkan takdir. Innallaha kataba al-maqdar kulli syai' 50,000 qabla an yakhluqa samawati wal ard. Allah SWT menetapkan segala sesuatu 50,000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Awwalu ma khalaq al-qalam faqala lahu uktub ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah apa? Qalam. Allah SWT perintahkan kepada qalam ini untuk menulis segala sesuatu apa yang terjadi dari awal sampai hari kiamat. Lima puluh ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah SWT telah tetapkan. Orang-orang qadari menolak takdir bahwa segala sesuatu itu datang begitu saja. Fuja'atan, unf, tanpa ada takdir sebelumnya. Qala Ibnu Umar, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum. Apabila engkau bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka sungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka apa? Berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat yang Allah SWT, demi zat yang Allah SWT yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, law anna li ahadihim mithla uhudin taban, kalaulah salah satu di antara mereka memiliki seperti apa gunung Uhud, emas, berupa emas, ya, memiliki apa gunung emas seperti gunung Uhud, fa anfaqahu, kemudian dia belanjakan, dia nafkahkan, maka bila minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah tidak akan menerima dia hingga dia beriman dengan takdir. Perbuatannya kufur, bukan? Kufur enggak? Perbuatannya kufur enggak ini? Menolak takdir itu loh, kufur bukan? Kufurnya kufur asghar atau kufur akbar? Saya menolak salah satu di antara rukun iman itu masih muslim? Bismillah. Salah satu perbuatanku kufur ya. Menolak salah satu di antara rukun iman itu jelas kufur ini ya. Kafir orangnya. Menolak salah satu di antara rukun iman itu kafir orangnya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang ingkar dengan salah satu contohnya, salah satu di antara rukun iman, takdir contohnya, atau kemudian yaumul kiamah, maka apakah kemudian kita kafirkan? Tidak. Jelas semuanya sepakat para ulama tentang kafirannya orang yang mengingkari takdir. Tapi untuk mengkafirkannya seseorang tertentu, maka harus syarat-syaratnya terpenuhi. Dan tidak ada penghalangnya untuk mengkafirkannya. Tidak ada. Ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima dia hingga dia beriman dengan takdir. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala iyyakum wa ashabur ra'y. Iyyakum jauhi ashabur ra'y. Ashabur ra'y apa? Orang-orang ahlur ra'y, eh? Bahasanya apa kalau sekarang? Eh? Apa? Filosof? Bukan, eh? Apa? Mutakalimin sama dengan filosof itu. Kalau dulu namanya ahlur ra'y, ahlur ra'y itu ya orang jillah begitulah, enak-enak. Ya. Yang lebih mengedepankan akalnya. Menuhankan akalnya. Fa innahum a'da'u sunnah, sukunya mereka adalah musuh sunnah. A'yadhum al-ahaditsu ayyahfaduha. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mereka apa? Tidak mampu untuk menghafalkannya. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mampu menghafalkannya. Fakhal bi ra'yi, karena enggak punya modal di kepalanya toh. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, akhirnya apa? Berpendapat dengan akalnya. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, hakikatnya seperti itu. Orang-orang jil itu, ya, itu banyak apa? Kontradiksinya ya. Antara perkataan satu dengan perkataan yang lainnya ya. Ya. Karena mereka tidak punya kaidah ya. Tidak punya sandaran yang kokoh. Berbeda dengan orang yang berpegang pada Quran dan Sunnah. Sandarannya kuat sekali. Enggak goncang dengan subhat, enggak goncang dengan. Kalau orang jil sedikit kasih subhat bingung dia. Seperti contohnya, mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqta'a salat ahadikum kalb wal mar'ah wal himar. Kata mereka, ini Islam itu zalim terhadap perempuan. Bagaimana Islam menyamakan antara anjing, keledai dan apa? Wanita. Memutuskan sholat salah seorang diantarkan adalah apa? Yang antara kalb, anjing, wanita dan apa? Dan apa? Keledai. Kata mereka, ini maknanya apa? Islam menyamakan kedudukan keledai, anjing dan wanita. Kita tanyakan, dari mana kalian menyebutkan seperti itu? Lah buktinya sama. Siapa yang menunjukkan sama? Kalau saya kata ja'a anta, seperti ya, ja'a anta wa kalbun, datang kamu dan anjing, apakah maknanya kamu dengan anjing sama? Maksudnya kita ngomong sama orang-orang jil itu, kalau kamu menyamakan tiga unsur ini, ya, tiga unsur ini dalam memutuskan salah apa sholat salah seorang di antara kita, maka maknanya juga sama ketika saya katakan datang Anda dengan seekor anjing. Kalau dalam bahasa ja'a ataita wa kalb, engkau datang dan anjing. Mana yang kamu dengan anjing sama? Mau disamakan seperti itu enggak kira-kira? Tentu dia akan marah-marah. Oh, kalau itu kamu enggak mau disamakan, kenapa menyamakannya ini? Para ulama mengatakan, ya memang ada kesamaannya. Sama-sama bisa mengalihkan konsentrasi seorang yang sedang sholat sama. Ada seorang wanita, ada seorang anjing, apa seekor anjing, dan itu kira-kira ilahnya apa? Karena apa? Mengalihkan konsen. Sebagian para ulama mengatakan karena apa? Sama. Wanita bisa mengalihkan konsentrasi seorang, bisa mengalihkan kekhusyuan seorang ketika sholat dan seterusnya. Ya. Kok kemudian diartikan apa? Sama. Ini salah satu bentuk kedzaliman Islam ketika menyamakan anjing dengan wanita atau wanita dengan anjing dan seterusnya. Ini Karena sebagaimana katakan ini, nah, mereka tidak mampu menghafalkan dan memahami hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menggunakan akal mereka. Pada akhirnya mereka tersesat. Nah, kemudian tidak hanya tersesat bagi diri mereka sendiri, juga menyesatkan orang lain. Rawadarami wa allalikai wa ghairuhuma an Abi Kilabah rahimahullahu ta'ala qala mabtada aqawul bid'atan ila istahallu sayfa. Tidaklah satu kaum membuat suatu bid'ah melainkan apa? Halal bagi mereka itu saif. Jadi bid'ah dengan berbagai bentuknya ya. Maksudnya ini biasanya bid'ah itu bisa mengarah kepada apa? Bid'ah yang kecil menarik bid'ah yang lebih besar. Bid'ah yang besar menarik bid'ah yang lebih besar. Sampai pada tingkat kekufuran. Sehingga berhak untuk apa? Untuk apa? Karena biasanya kalau seperti itu, kalau sampai pada bid'ah yang dihukumi kufur, kalau ada pemerintah Islam, maka bisa dihukumi sampai kemudian apa? Jatuh pada perbuatan apa? Kufur, syirik, bahkan sampai kepada murtad. Setan itu ketika menjebak manusia, tidak langsung, kamu berbuatlah kekufuran, kamu berbuatlah kesyirikan, ya gak mungkin. Tapi dengan perlahan lah. Nah, seperti kisah Bani Israel ya. Nah, ada seorang, kisahnya sahih. Dan banyak, ada seorang ahli ibadah, yaitu, di Bukhari ini ya. Ahli ibadah, Masya Allah, dia tinggal di Saum'ah, sibuk dengan ibadahnya. Yaitu, sampai suatu saat, ada dari penduduk kampung itu, hendak pergi, dan mereka punya tiga bersaudara. Punya saudara perempuan, yang tidak bisa mereka bawa, dan ditinggalkan di kampung itu. Kemudian, meminta kepada pendeta tersebut untuk apa? Untuk menjaganya. Enggak mau saya. Akhirnya enggak apa-apa kok, hanya sekedar. Akhirnya setan-setan menarik. Pertama apa? Hanya sekedar apa? Makanan. Kemudian dibuka pintunya. Lah, daripada kamu hanya sekedar menyakam, diajak ngomong. Akhirnya diajak ngomong lah. Sampai kemudian terjadi perbuatan zina. Kemudian setelah itu apa? Hamil. Kemudian sampai pada jatuh apa? Perbuatan apa? Membunuh. Sampai kemudian murtad. Seperti itu. Nah, setiap ya kaidahnya sama ya, antara kebaikan dan keburukan ya. Setiap kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lainnya. Nah, setiap kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lainnya ya. Nanti Masya Allah puasa. Wah, Ustaz saya mencoba untuk puasa Senin Kamis, Masya Allah. Istiqomah. Ustaz, saya kok rasanya kurang. Saya pengen puasa Ayyamul Bait 3 hari dalam sepekan. Atau 3 hari dalam 1 bulan. 13-14. Oh ya, Masya Allah, ringan. Oh, kemudian, wah, Ustaz, bagaimana kalau saya puasa Daud? Wah, fadol. Seperti itu, kebaikan, mereka kebaikan yang lainnya. Sedekah. Seperti itu. Wa qala Ayyub Sistiani, ahlul ahwa kulluhum khawarij. Ahlul ahwa, semuanya adalah khawarij. Wakala innal khawarij ikhtalafu fil ismi wastama'u ala sayf. Bahwa khawarij itu berbeda pada namanya. Ya. Semuanya, rata-rata seperti itu. Punya sifat di antara sifat khawarij alul ahwa itu. Orang HTI-nya, orang ikhwannya. Ya. Itu semua punya pemikiran apa? Pemikiran apa? Khawarij. Sedikit banyaknya sesuai dengan jauhnya mereka dari sunnah. Semakin jauh dari sunnah, semakin jauh pula penyimpangannya. Ya. Ini dulu pada waktu muncul ISIS pertama kali, yang paling mendukung pertama siapa? Orang HTI. Iya, orang HTI. Dan apa namanya, Ikhwanul Muslimin juga seperti itu. Nah, banyak muskilah di negara-negara Timur Tengah, semuanya penderung siapa? Orang Ikhwanul Muslimin. Di Mesir, di Tunis, di Aljazair. Munculnya dari mana? Dari mereka. Demo, mereka memberontak, angkat senjata, perang, konflik. Munculnya dari mana? Dari Ikhwanul Muslimin. Nah, begitu ya. Kulluhum ahlul ahwa, kulluhum khawarij. Walaupun mungkin di antara mereka tidak sampai 100% ya menyatakan, tapi ada sebagian di antara pemikirannya khawarij paling tidak menentang pemerintah. Demo itu awalnya, atau kemudian ghibai pemerintah. Ghibah itu hukumnya haram. Hukum asalnya haram, termasuk di antara dosa besar, apalagi ghibai pemerintah. Lebih haram lagi karena menimbulkan apa? Permusuhan dan kebencian. Bukan hanya kalau ghibai seseorang dosa itu hanya urusannya dengan pribadi. Kalau ghibah pemerintah, urusannya dengan masyarakat, dengan orang banyak. Muncul berbagai macam konflik, permusuhan, kebencian, fitnah. Tidak selesai. Dalam waktu yang singkat. Begitu. Wastama'u ala saif. Sepakat pada apa? Pedang. Baik mereka, yaitu pedang dalam rangka untuk memberontak, menentang pemerintah. Begitu. Wa an Sufyan Tsauri rahimahullah qala bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis dibandingkan perbuatan maksiat. Wal ma'siyatu yutabu minha. Maksiat itu diterima taubatnya darinya. Wal bid'atu la yutabu minha. Inna Allah la yaqbalu taubat ahli bid'ah hatta yada'aha. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah SWT tidak menerima taubatnya seorang ahli bid'ah hingga dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ini bukan main-main ini ya. Wa rawa aidan an Qatadah annahu qala ya ahwal. Ini Qatadah, Qatadah bin Da'amah, ini seorang tabi'in ma'ruf ini ya. Ya ahwal, wahai ahwal, ini murid dia. Inna rajula idza ibtada'a bid'atan. Sungguhnya seorang ketika dia melakukan perbuatan atau membuat satu bid'ah, yang bagilah antutkar hatta tuhdar, maka sepatutnya untuk perbuatan bid'ah itu untuk diingat. Kemudian setelah itu apa? Diberi peringatan tentang perbuatan bid'ah tersebut. Tidak kemudian dibiarkan lewat begitu saja, tapi apa? Diingatkan, diperingatkan kepada khayalah, inilah perbuatan bid'ah. Ya. Wa an al-Hasan, Hasan al-Basri qala ahlul ahwa bi manzilatil yahud wan nasara. Ahlul ahwa, yang pengikut hawa nafsu, itu kedudukannya sama dengan Yahudi dan Nasara. Sana. Ara adalah tittakhadha ilahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai ilahnya, yaitu seperti orang Yahudi Nasara. Orang Yahudi menjadikan apa? Uzair sebagai anak Allah, sekutu bagi Allah SWT. Kemudian orang Nasara menjadikan Isa sebagai anak Allah. Adapun al-bid'ah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalatin. Kalau engkau melihat suatu kaum, suatu kelompok manusia, yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'amah, mereka saling berbisik-bisik fi din, dalam urusan agama mereka, dengan sesuatu bukan untuk konsumsi khayala umum, saling bisik-bisik di antara mereka saja. Jamaah Syriah, dengan bahasanya Siratu Tangtim, Tangtim Syriah, kemudian setelah itu Siratu Tangtim dan yang semisalnya. Fa'lam ketahuilah annahum, bahwa mereka itu ala ta'sisi dolalah. Ketahuilah bahwa mereka itu apa? Di atas dasar kesesatan. Setan yang pertama, jamaah seperti itu, rahasia. Apa yang harus dirahasiakan? Agama Islam telah sempurna. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Nikmat Allah SWT, Allah ridha dengan agama kita, untuk kita. Kenapa harus dirahasiakan? Maknanya ada sesuatu yang disembunyikan yang hanya untuk konsumsi mereka sendiri. Padahal agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau kamu mendapatkan atau Anda mendapatkan seperti itu di antara kelompok umat ini, kemudian mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri tanpa mengikut sertakan orang luar, ketahuilah mereka di atas dasar apa? Kesesatan. Waqala Abdullah bin Umar, ma farihtu bi syai' min al-Islam ashaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai' min hadhihi al-ahwa. Tidaklah aku bergembira dengan sesuatu dari Islam lebih gembira dibandingkan apa? Bi anna qalbi, bahwasanya hatiku, lam yadkhulhu syai'un, tidak masuk ke dalam sesuatu dari ahwa ini semuanya. Tidak ada yang lebih aku bahagia, tidak ada sesuatu yang lebih aku senangi. Asyad faran. Yaitu apa, hatiku tidak masuk padanya apa? Hal-hal yang bersifat hawa nafsu. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala yaji'u qaumun yatrukuna min as-sunnah mithla hadha. Mafsal isba'. Datang suatu kaum meninggalkan sunnah seperti ini. Jadi ini ya, ruas jari itu ya. Jadi putus satu-satu gitu ya. Fa antaraktumuhum ja'u bitamatil kubra. Kalau engkau tinggalkan mereka, engkau biarkan mereka, mereka akan datang dengan musibah yang sangat besar. Ini kan yang potongan jari kan semakin satu potong, nanti berikutnya, berikutnya dan seterusnya. Kalau dibiarkan ini, seperti penyakit apa? Lepra, kusta. Jangan dibiarkan, harus dijauhi fitnahnya, harus dihentikan, harus dikasih peringatan. Ini adalah apa? Berbahaya, bid'ah. Tidaklah tumbuh satu bid'ah kecuali apa? Ada sunnah yang dimatikan. Walam yaktafi a'immatus salaf birraddi 'ala ahli al-bida'i wad-dhalal. Bal hadharun nas min mujalasatihim wal istima' ila kalamihim. Dan para a'immatus salaf tidak cukup membantah al-bid'ah dan orang-orang tersesat. Bahkan mereka memberikan peringatan kepada manusia dari duduk di majelis mereka dan mendengar ucapannya. Tidak cukup membantah ahli bid'ah, tapi juga meringatkan manusia dari duduk di majelis mereka, mendengarkan ucapan mereka. Karena syubhat itu khattafah wal qulub da'ifah. Syubhat satu yang samar, itu khattafah, menyambar-nyambar. Enggak tahu mana ujungnya, mana pangkalnya. Tiba-tiba datang begitu saja. Itu kalau orang awam seperti kita. Kalau para ulama hanya melihat tandanya sudah tahu ini fitnah ini. Langsung diberi peringatan. Kalau kita tidak tahu, tiba-tiba datang depan kita. Maka jangan duduk. Kalau hati kita ini dhaif, jangan duduk di majelisnya al-bid'ah. Kecuali tujuan kita untuk apa? Untuk membantah mereka. Untuk mengingatkan manusia atas kesalahan mereka. Tapi kalau kita duduk, masya Allah nyaman duduk dengan mereka, mendengarkan pembicaraan mereka. Siapa yakin bahwa kita masih bisa istiqamah setelah duduk dari tempat itu? Qulub dha'ifah wa syubhat khattafah. Faqad rawa Darimi wa Ibn Battah an al-Hasan rahimahullah annahu kana yaqulu la tujalisu ahla al-ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan al-ahwa dan jangan kalian jidal dengan mereka, debat dengan mereka. Dan jangan kalian dengar darinya. Faqad rawa al-Ajuri wa al-Likai al-Hasan aidha anna rajulan atahu fa qala ya Abu Sa'id. Dari Hasan al-Basri bahwa seorang al-bid'ah ini datang kepada beliau. Fa qala ya Abu Sa'id inni uridu an ukhasimak. Wahai Abu Sa'id, Abu Sa'id kunyahnya Hasan al-Basri. Sungguhnya aku hendak apa? Hendak berdebat denganmu. Faqala Hasan ilaika ani, jauh-jauh. Enggak jauh dariku. Pergi jauh dariku. Fa inni araftu dini wa inna ma yukhasimuka syaku fi dinihi. Sungguhnya aku telah mengetahui agamaku. Yakin dengan agamaku. Wa inna ma yukhasimuka, hanya saja yang berdebat denganmu adalah orang yang ragu dengan agamanya. Adapun aku sudah yakin tentang kebenaran agamaku. Tidak ragu lagi. Adapun orang yang melayani kamu debat denganmu adalah orang-orang yang ragu dalam. Maka pergi, pergi. Jauh dariku. Diusirnya. Wa an Ismail ibn Kharijah qala dakhala rajulan min ahli al-ahwa ala Muhammad ibn Sirin. Masya Allah ini. Ini seorang tabi'in ma'ruf. Min kibar tabi'in. Dua orang datang dari ahli al-ahwa ke majlisnya Muhammad ibn Sirin. Jadi Muhammad Sirin ada Fatimah bintu Sirin, ada Umar ibn Sirin, semuanya para ulama ini. Fatimah bintu Sirin seorang tabi'ah, seorang alimah pada zamannya. Ya, Masya Allah ini. Faqala ya Aba Bakrin nuhadithuka bihadithin. Kemudian dua orang ahli al-ahwa ini berkata kepada Muhammad ibn Sirin, wahai Aba Bakr, kami meriwayatkan kepadamu satu hadis. Kami hendak menyampaikan kepadamu satu hadis. Qala la. Ndak. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Taib, kalau enggak boleh kita membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Qala la. Ndak. Fa qala taqumani 'anni. Kamu bangkitlah dariku. Wa ailakum tu, kalau kamu tidak mau pergi, maka saya yang akan pergi. Masya Allah, tegas sekali ya. Nah, mau pergi atau tidak? Kalau enggak mau pergi, saya pergi. Faqam rujulani fakharijak. Maka kedua orang tadi bangkit dan pergi. Faqal ba'dul qawm. Kemudian sebagian di antara orang yang hadir di situ berkata kepada beliau, maka na'alika ayakra ayah. Apa urusanmu? Kalau dia mau membaca satu ayat saja, ma'alik, enggak ada masalah. Faqala inni karihtu an yaqra ayatan fayuharrifaniha fayukiru dhalika fi qalbi. Aku enggak senang, tidak suka, khawatir kalau dia baca satu ayat kemudian dia mentahrifnya, merubah-rubahnya, mungkin dari sisi bahasanya atau dari sisi qiraannya atau dari sisi tafsirnya, fayukiru dhalika fi qalbi, sehingga hal tersebut apa? Jadi menetap di dalam hatiku. Sehingga sulit untuk keluarnya. Sehingga tidak satu ayat pun saya beri kesempatan untuk dibaca di depan saya. Khawatir kalau keliru, dia membacanya keliru, atau mereka-rekanya merubahnya, sehingga masuk ke dalam hatiku, udah sulit untuk keluar darinya. Wara Abdullah bin Imam Ahmad fi sunnah, an Abi Kilabah rahimahullah, qal, la tujalisuhum wa la tukhalituhum. Itu kata Imam Ahmad ini. Janganlah kalian duduk dengan mereka. Janganlah kalian bergaul dengan mereka. Fa inni la amanu ayakh musukum fi dhalalatihim. Sungguhnya aku tidak merasa aman mereka itu akan mencelupkan kalian ke dalam kesesatannya. Wa yulabbisu 'alaikum katsiran mimma ta'rifun. Kemudian talbis itu mencampur al-haq dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampurkan antara hak dengan batil. Wa yalbisu alaikum. Ini bahasa Arab ini repot ya. Kalau enggak belajar ya. Sama-sama labisa yalbasu. Labisa yalbisu. Kalau antum baca wala talbisul haq, keliru. Ana albisu thawbi. Ana saya pakai baju. Nah, kalau dengan bacaan tadi, mari saya mencampur baju, enggak pas. Albasu saya pakai baju, albisu saya mencampur. Ya. Beda harokah, beda mak mana? Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kalian mencampur al-haq dengan batil sehingga akhirnya tidak tampak perbedaan antara hak dengan batil. Jadi samar, jadi abu-abu, jadi abal-abal. Saya khawatir mereka itu akan apa mencelupkan kalian ke dalam kesesatan mereka. Kemudian fa'il bisu alaikum, kemudian mencampur adukkan banyak hal yang sebelumnya kalian telah ketahui. Jadi kesesatan tadi campur dengan kebenaran yang selama ini antum telah ketahui, akhirnya jadi perkara yang sah samar. hadis-hadis yang disebutkan tadi, kemudian juga pendapat para salaful ummah, ya, ahlul zuhdi, wara' dan seterusnya, dan juga perintah Nabi SAW untuk beritiba, larangan dari melakukan perbuatan bid'ah, ya, ini semuanya menjelaskan bahwasanya mencela ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kemudian menjelaskan tentang kondisi mereka, keadaan mereka kepada manusia, ini termasuk di antara perkara yang wajib. Ini termasuk jihad melawan ahlul ahwa dan bid'ah. Ya. Bahkan dikatakan di sini, wa anna dzalika min babil jihad fisabilillah. Bahkan ini termasuk di antara bab jihad fisabilillah, yuwazi min haitsu syarf. Nah, sama kedudukannya dari sisi mananya, apa kemuliaannya. Nah, wanabil maqsad al jihad al adha bisif wa sinan bal taraja ala dzalika. Bahwasanya jihad itu kabar dengan pedang dan sinan. Pedang dengan kolam. Jahidul kufar wal munafikin wa ghulut alaihim. Perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Orang munafik, orang kafir perangnya dengan apa? Kadang dengan senjata, kadang dengan dakwah. Kalau orang munafik dengan apa? Dengan hujah wal bayan. Ya toh. Orang munafik bersama dengan kaum muslimin. Sehingga tidak bisa kita bedakan dari si zahirnya. Tapi menghadapi mereka bukan dengan pedang, tapi mereka dengan apa? Dengan hujah dan bah. Maka ini tugasnya para ulama menjelaskan tentang kesesatan mereka, aib mereka dan seterusnya. Yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa mathalul a'immatil bid'ah min ahlil maqalat mukhalifah likitab wa sunnah dan seterusnya. Seperti para imam ahlul bid'ah yang memiliki pendapat-pendapat menyelisih Alkitab dan sunnah, atau peribadatan yang menyelisih kitab dan sunnah, maka penjelasan tentang keadaan mereka dan peringatan umat dari mereka ini perkara yang wajib. Nah, bi ittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai Imam Ahmad ditanya seseorang, rajul yasumu yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bidah? Seseorang puasa, salat, kemudian i'tikaf, lebih engkau senangi atau dia bicara tentang ahlul bid'ah? Faqala idza qama wa shalla wa taqa fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia salat, puasa, i'tikaf, itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Wa idza takallam bi ahlul bid'ah, kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah dan kesesatan mereka, fa innama huwa lil muslimina. Hada afdol, ini kebaikannya untuk kaum muslimin dan ini lebih afdol daripada dia hanya beribadah untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya menyebar. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada dirinya, kepada yang lainnya. Kemudian terakhir perkataan waqala rahimahullah fi mawdhi' al-akhar, wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqa'id tukhalifu al-kitab wa sunnah. Apabila ada seorang ahli bid'ah mengajak kepada akidah yang menyelisih kitab dan sunnah, wa yukhafu ayudilla rajul an-nas bidzalika, dan dikhawatirkan orang ini akan menyesatkan manusia dengan akidahnya, bayyana amrahu linnas, maka dijelaskan tentang orang ini, kondisi orang ini kepada manusia, lihat takut dolalah, agar manusia apa, menjaga dari kesesatannya, wa ya'lamu halah, dan mengetahui kondisinya, wa hadza kulluhu yajibu ayakuna ala wajhin nushi, ini semuanya ditegakkan, dilakukan dalam bentuk penasihat. Wabtigha wajhillahi ta'ala la lihawa saksi ma'al insan, bukan hanya karena kepentingan pribadi, karena dia dengan ini enggak cocok dan seterusnya, akhirnya dia melakukan seperti itu, kan lillah, bukan untuk kepentingan pribadi dari manusia. mithlu an takuna bainahuma adawatin dunyawiyah, seperti di antara keduanya ada permusuhan duniawi, au tahasud saling hasad, au saling benci, au tanazu ala riyas, atau kemudian perselisihan dalam masalah kedudukan. Fa yatakallam bi Musa bi masawihi mudhiran linnushi, kemudian orang ini menceritakan tentang keburukannya tapi dia menampakkan seakan-akan beri nasihat. Wa qastu fil batin al-ghad min as-shakhs, tapi niat dia di batin merendahkan orang tersebut, dan seterusnya. Fa hadha min amali syaitan, ini perbuatan syaitan. Adapun memberikan peringatan manusia dari kesesatan ahlu bid'ah, maka itu perkara yang wajib, termasuk di antara jihad yang afdol. Fasalafus salih min as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum ala minhajihim, maka salafus salih dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang yang mengikuti mereka di atas manhajnya, faqad qad anqada ijma'uhum ala dhammil bid'ah walih, dan apa, telah sepakati mereka tentang apa, celaan terhadap al-bid'ah dan pelakunya. Wa tahdhir minha wa min ahliha, peringatan terhadap bid'ah dan juga peringatan terhadap pelakunya. Ittiba'an likitabi wa sunnati fal wajib ittiba'u bidzalika, dan maka untuk ittiba' kepada Al-Qur'an dan sunnah, dan wajib bagi siapa, bagi kita semua, untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh para salafuna saleh dalam perkara ini. Allahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada kajian esok kita akan berbicara tentang apa, min manhajis salaf ar-raddu 'alal mukhalif, dan demikianlah apa yang telah sama-sama kita dengar. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.